Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hedi Hidayat. Saya dari Subang, Jawa Barat. Saya mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman horor saya. Oke, waktu itu saya masih kecil, masih umur sekitar 5 tahun. Tapi saya masih ingat kejadian itu. Waktu itu saya lagi sakit, lagi demam panas gitu. Kemudian bapak sama mama saya atau ibu, saya dibawa ke dokter. Nah, dokternya lumayan cukup jauh jaraknya, sekitar 10 km lah. Dan di jalan itu banyak jalan sepi atau banyak hutan karena saya tinggal di desa. Jadi jalan tuh nggak banyak rumah di pinggir, tapi ya sepi gitu. Nah, kita pergi sekitar pukul 4 dan pulang maghrib. Setelah sampai di rumah, ibu saya menyiapkan saya tempat tidur. Kasur gitu, menyiapkan kasur. Dia menyiapkan kasurnya di tengah rumah, di ruang tengah, nggak di kamar. Soalnya biasa kalau saya lagi sakit, ibu suka menyiapkannya di ruang tengah. Pas saya baru mau tidur, baru berbaring, saya melihat di langit-langit rumah ada semacam tikus besar, warnanya hitam tapi badannya dibungkus pakai semacam kain sarung. Itu gak tahu binatang apa, cuman menyerupai tikus hitam. Terus dia di langit-langit rumah tuh mondar-mandir sana kemari. Otomatis saya langsung teriak, "Bu, ibu, itu apa, Bu? Itu apa? Itu apa? Takut. Soalnya aneh banget gitu. Tikus warna hitam, gede, mondar-mandir, tapi di badannya ada kain sarung. Dibulet gitu, dibulet. "Bu, itu apa?" "Mana, gak ada," kata ibu saya. itu di atas, gak ada apa-apa ah. Langsung ibu saya ngusap-ngusap muka saya, hus, katanya, udah gak ada. Terus saya dipindahkan ke kamar tidur, akhirnya pindah. Nah, kebetulan jam 1 pagi saya haus, saya bilang ke ibu saya, "Bu, pengen minum, haus." "Ayo," katanya. Saya digendong, buka pintu, keluar kamar. Nah, ternyata di depan pintu kamar kakak saya ada sosok monyet besar warna kuning lagi duduk di bangku. Terus saya kaget. "Bu, itu apa? Itu apa? Ada monyet," kata saya. Kalau monyet kan kecil, ini kayak orang utan gede banget, tapi warnanya kuning. Tapi dulu saya manggil dia monyet. "Bu, itu ada monyet." "Monyet mana?" katanya. "Gak ada. Itu lagi duduk." Si monyetnya liatin saya. Liatin. Terus sama si ibu di hus-hus gitu. Hus-hus. Padahal ibu saya gak tahu. Gak liat monyet itu. Cuman saya doang yang liat. Terus sama si ibu di hus. Si ke arah monyet itu ya. Kan saya nunjuk itu ada monyet. Ibu saya langsung hus. Itu. Kemana dia ngikutin arah tunjukkan saya hus. Terus ibu saya buka pintu rumah. Hus, nyuruh si monyetnya pergi. Terus monyetnya keliling-keliling ruangan, keliling, lupa berapa putaran, tapi dia langsung pergi ke luar. Sama ibu saya diikutin keluar. Terus monyet itu ke belakang. Hus, udah. Gak, udah pergi mungkinnya. Nah, saya lupa beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, kan nenek saya, rumah nenek saya itu di belakang rumah saya sekitar 30 meter. Nah, saya waktu itu sedang main di rumah nenek. Kamar nenek saya kebuka, terus otomatis kan kelihatan ininya, tempat tidurnya. Saya lihat ternyata di atas kasur itu ada lagi monyet itu. Monyet gede warna kuning. Warna kuning gede pokoknya. Lagi duduk. Saya teriak ke nenek. Nek, itu apa? Itu ada monyet," kata saya. "Ah, apa? Gak ada, itu mah bebegig kali," katanya. Bebegig itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya orang-orangan sawah. "Bebegi gitu mah, bebegi," katanya. Sambil bercanda. "Itu monyet," kata saya. Terus saya langsung pergi. Takut ya, serem gitu. Masih kecil ada ditunjukin kayak gitu. Ya udahlah, saya langsung pulang. Sementara itu dulu yang saya bisa bagikan, ceritakan. Ada lagi tentang kakak saya. Mungkin saya cerita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.